seorang imam kurang satu rokaat, makmum mau mengingatkan agak ragu ya, takut mungkin dia yang salah. Dan setelah selesai, baru ada salah satu makmum yang mengingatkan, namun imam tidak menggubris alias diam saja. Bagaimana yang harus dilakukan makmum padahal sholat sudah selesai? Biasanya kalau kita sholat di tempat umum, sholat zuhur misalkan 4 rokaat mungkin ya, cuman tapi imamnya 3 rokaat. Nah, ada yang mengingatkan tapi beliau tetap 3 rokaat, nggak mungkin nggak sujud sahwi atau gimana, biasanya seperti itu. Ya mungkin kalau masih satu yang memberitahu, masih belum meyakinkan. Dia merasa yakin 4 rokaat. Rasulullah SAW ketika diberitahu oleh Dzulqa'dain, itu Rasulullah SAW masih membutuhkan orang lain. Sehingga beliau menyatakan kepada para sahabat, asadaqah Dzulqa'dain, apakah benar apa yang dikatakan Dzulqa'dain? Maka semestinya sang imam ketika mendapatkan teguran dari seseorang, kamu sholat, antum sholat 3 rakaat tadi kurang 1 rakaat. Semestinya dia katakan kepada jamaah yang masih tersisa, apakah benar Dzulqa'dain, kalau dijuluki Dzulqa'dain orang itu, apa benar apa yang dikatakan orang ini bahwa saya sholat 3 rakaat? Kalau dikatakan iya antum semua, antum 3 rakaat, semuanya mengatakan, berarti kamu memang salah. Maka imam tadi harusnya berdiri kembali, mengimami kembali 1 rakaat, kemudian sujud 2 kali sebagai sujud sahwi. Barakallahu fikum.